Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين واتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan lanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Suatu pembahasan yang terkait dengan ibadah berwudu. Adapun pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa hal, di antaranya adalah yang terkait keutamaan berwudu. Keutamaan berwudu yang telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan dalam hal ini sudah dijelaskan oleh para ulama dengan dikumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu yang cukup banyak, yang juga dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Di antara yang telah kita sebutkan kemarin adalah di antara keutamaan berwudu adalah di mana berwudu tersebut akan menghapuskan dan menggugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang telah dilakukan oleh seorang hamba yang berwudu tersebut, berguguran bersama air yang menetes yang dia gunakan untuk berwudu. Apakah berwudu untuk sholat ataupun berwudu hanya untuk menjaga kesucian. Keutamaan yang lainnya terkait dengan keutamaan berwudu dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya seorang hamba yang selalu menjaga wudhunya, menjaga kesuciannya, dalam artian ketika dia berwudhu kemudian dia berhadas kemudian dia berwudhu kembali, menjaga kesuciannya dengan berwudu, maka ini merupakan tanda keimanan atau tanda kesempurnaan iman yang dimiliki oleh hamba tersebut. Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Wa yuhafidhu 'ala al-wudu illa mu'min." Dan tidaklah menjaga wudu kesucian dengan cara berwudu terkecuali seorang yang mukmin, seorang yang sempurna imannya. Sehingga ini merupakan tazkiyah, rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wasalam bagi seorang hamba yang mampu menjaga wudunya, maka itu merupakan tanda kesempurnaan imannya. Di antara keutamaan yang lainnya adalah tatkala seseorang berwudu kemudian dia memasukkan air ke dalam hidungnya dan mengeluarkannya setelah dia bangun dari tidur, dianjurkan seorang bangun dari tidur untuk berwudu. Nah, ketika dia menghirup air ke dalam hidungnya kemudian mengeluarkannya, ini merupakan sesuatu yang mampu mengusir syaitan yang mendekam di dalam rongga hidungnya. Jadi ketika kita tidur itu, terkadang syaitan itu istirahat. Kalau sapi itu menderum, mendekam di dalam hidungnya. Jangan untuk pulang kaca, mana ada syaitannya, tidak bakalan ketemu. Namun kita wajib mengimani apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kondisinya demikian. Nah, bagaimana cara mengusirnya? Dengan cara berwudu. Ketika memasukkan air ke dalam hidung, yang diistilahkan dengan apa? Istinsyak. Kalau memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu, itu namanya istinsyak. Kalau mengeluarkan, itu namanya istinsar. Ketika dia menghirup, istinsyak. Ketika dia membuang, istinsar. Jadi ketika seorang berwudu, tatkala dia beristinsyak, itu pasti beristinsar. Kalau dia istinsyak tapi tidak istinsar, berarti airnya masuk ke dalam. Ya, ini dua istilah. Karena kenapa demikian? Karena di dalam hadis Nabi SAW, kadang-kadang dalam sebagian riwayat, karena Rasulullah SAW tidak tawadhu, man tawadhu ahadukum falyastanshiq. Barang siapa yang berwudu, salah seorang di antara kalian berwudu, maka lakukanlah istinsyak. Lakukan istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Dalam lafaz yang lainnya, man tawadhu ahadukum falyastansir. Barang siapa yang berwudu, maka lakukan istinsar. Ini istinsar dan istinsar ini sesuatu yang tidak bisa terpisah. Ketika seseorang memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu, pasti dia mengeluarkannya. Nah, ini merupakan cara untuk mengusir syaitan yang mendekam di dalam rongga hidung kita tatkala kita sedang tidur. Dengan cara berwudu, memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak dan istinsar tersebut. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Idza taiqala arahu ahadukum min manamihi fatawadda falyastanzir thalathan fa'inna syaitan yabitu ala khayshumihi." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya kemudian dia berwudu lalu mengakukan istinsyak dan istinsar tadi sebanyak 3 kali, berwudu dengan memasukkan air ke dalam hidungnya kemudian mengeluarkan sebanyak 3 kali, maka apabila salah seorang di antara kalian tidur atau terbangun dari tidurnya, maka hendaklah dia berwudu. Saya telah menerjemahkan, hendaklah dia berwudu dan melakukan istinsyak dan istinsar sebanyak 3 kali. Karena sesungguhnya syaitan bermalam di dalam rongga hidungnya. Ketika dia bangun, dan ini tidak dikecualikan oleh Rasulullah SAW, apakah tidur di malam hari atau tidur istirahat siang hari. Namun Rasulullah SAW menyebutkan secara mutlak atau secara umum, apakah tidur di malam hari atau tidur di siang hari, maka seseorang ketika tidur, maka syaitan mendekam di dalam rongga hidungnya. Sehingga ketika dia bangun dari tidur, maka sangat dianjurkan untuk berwudu dan melakukan istinsyaf dan istinsaf sebanyak 3 kali untuk mengusir dan mengeluarkan syaitan yang mendekam di dalam rongga hidungnya. Di antara keutamaan yang lainnya pula yang juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah seseorang yang berwudu secara sempurna nanti kita akan jelaskan apa itu yang dimaksud dengan wudu secara sempurna. Setelah dia berwudu kemudian diikutkan dengan mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat secara khusyuk. Dia berwudu kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat secara khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kepadanya, diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan jaminan jannah syurga. Syaratnya apa? Dia berwudu secara sempurna. Seperti apa berwudu secara sempurna? Secara umum berwudu secara sempurna adalah berwudu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Seperti apa tata caranya nanti akan ada pembahasannya pada pembahasannya sendiri terkait dengan tata cara berwudu dengan benar dan sempurna. Kemudian masuk dalam makna berwudu yang sempurna adalah membasuh atau membasahi seluruh anggota-anggota wudu yang wajib untuk dibasahi. Sehingga apabila ada sebagian anggota tubuh yang seharusnya terkena air dan dibasahi oleh air wudu kemudian tidak terkena, maka wudunya tidak sempurna, tidak sah. Seperti kalau kita contohkan wajah mulai dari tempat tubuhnya rambut sampai ke jenggot, dari berapa awal telinga kanan ke awal telinga kiri, ini semua harus basah sehingga bukan hanya di depan, sedangkan sebelah kanan dan kiri masih kering, maka tidak sah wudunya, yang nanti kaitannya pula tidak akan sah sholatnya. Kenapa? Karena syarat sholatnya adalah suci berwudu, sedangkan wudunya tidak sah maka sholatnya pun tidak sah. Tangan yang mulai dari ujung jari sampai ke siku dan siku termasuk yang wajib untuk dibasahi, maka harus dibasahi, jangan kemudian tanggung sedikit berwudu seperti kita apa dikejar maling, tidak memperhatikan batas-batasan yang harus dibasahi. Kaki juga demikian, mulai dari ujung kaki sampai ke mata kaki termasuk yang wajib untuk dibasahi, maka dibasahi. Sampai dalam suatu hadis Rasulullah SAW tak melihat ada seseorang yang tumitnya tidak tersentuh oleh air, maka dengan suara yang keras, suara yang lantang berteriak Rasulullah SAW mengatakan, "Wail lil aqabi minan nar." Celaka tumit-tumit yang tidak tersentuh oleh air wudu. Ancamannya adalah an-nar, neraka. Nah, ini merupakan tanda peringatan kepada kita semuanya, tatkala berwudu sempurna diperhatikan mana batasan-batasan yang wajib untuk dibasahi, maka dibasahi. Jangan sekedar berwudu setelah mengusap wajah, tangan, kemudian mengusap kepala sekaligus telinga dan membasuh kaki. Ya benar urutannya. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah sempurna tatkala dia membasuh anggota-anggota wudu tadi. Kalau tidak sempurna tidak akan sah sholatnya. Bahkan mendapatkan ancaman. Yang diancam oleh Rasulullah SAW, celaka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh oleh air dengan ancaman neraka. Waliyadzubillah. Nah ini Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang berwudu dijelaskan dalam suatu yang akan kita baca nanti, dia berwudu secara sempurna sesuai dengan bimbingan Rasul dan sempurna di dalam prakteknya. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka jaminannya adalah diampuni dosa-dosanya dan jaminannya adalah syurga. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Utsman bin Affan yakni mempraktikkan dan memperagakan kaifiyah tata cara wudu Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan kaifiyah yang beliau tahui dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, setelah selesai maka beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma qama fa raka'a rak'atayn lam yuhaddith fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, barang siapa yang berwudu seperti wuduku, nah, ini yang kita sebutkan wudu yang sempurna, wudunya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan yang diajarkan oleh para kiai, para guru, bukan, namun sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, barang siapa yang berwudu seperti wuduku, kata Rasulullah, kemudian dia bangun dan mengerjakan sholat 2 rakaat yang khusyuk di dalam sholatnya, dia tidak berbicara di dalam sholatnya, maksudnya adalah dia tidak yakni terganggu khusyuknya dengan pembicaraan-pembicaraan di dalam hatinya, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Sebenarnya cukup mudah ya. Hanya berwudu, setelah itu sholat 2 rakaat. Namun susahnya adalah apa? Mengamalkan. Ini yang susah. Kalau kita baca hadis-hadis tadi semuanya gampang gak, iya kan? Ketika batal berwudu, tandanya seorang yang beriman. Gampang. Kalau kita hanya resapi. Namun yang sulit adalah dari sisi praktek mengamalkan. Ini yang sulit. Hanya hamba-hamba yang mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti berwudu, kemudian setelah itu sholat, gampang. Langsung sholat 2 rakaat saja. Namun seberapa banyak kaum muslimin yang memperhatikan dan mengamalkan hal tersebut, ini yang sulit. Ini yang sulit. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasalam dia bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fa yuhsinu wudu'ahu thumma yaqum fa yusalli ra'atayn muqbilun 'alayhima bi qalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu al-jannah." Tidaklah seorang muslim yang berwudu dan memperbaiki wudunya sesuai dengan wudu yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian setelah itu dia berdiri dan mengerjakan salat 2 rakaat menghadap Allah Subhanahu wa taala, hatinya dan wajahnya dihadapkan oleh untuk Allah, maksudnya adalah khusyuk, dia tenang di dalam salatnya. Barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya, setelah itu dia salat, mengerjakan salat 2 rakaat dengan khusyuk, kecuali pasti dan kecuali wajib baginya untuk mendapatkan jannah surga. Wajib loh. Jadi apa? Pasti. Barang siapa yang berwudu kemudian sholat 2 rakaat dengan khusyuk, pasti dia akan mendapatkan surga. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian keutamaan wudu yang lainnya. Masih banyak ini. Mudah-mudahan ini sebagai pendorong bagi kita semuanya untuk serius dan semangat di dalam menghidupkan sunnah Rasulullah SAW terkhusus dalam permasalahan wudu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ketika salat subuh, yakni selesai salat subuh. Rasulullah mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, sampaikan kepadaku amalan apa yang paling kau harapkan dalam Islam, yang kamu lakukan. Fa inni sami'tu dafna 'alayka baina yaday fil jannah." Karena sesungguhnya wahai Bilal, aku mendengarkan suara langkahan sendalmu di hadapanku di dalam surga. Yani Rasulullah mendengar dua, yakni langkahan-langkahan sendal Bilal bin Rabah ini di dalam syurga di hadapan Rasulullah SAW. Lalu amalan apa yang kamu kerjakan demikian? Maka Bilal mengatakan, "Ma amiltu amalan arja indi anni lam utahhir tahuran fi sa'ati laylin au naharin illa salaitu bidhalika tuhur ma kutiba li an usalli." Bilal mengatakan, "Tidaklah aku melakukan suatu amalan yang paling aku harapkan kecuali saat aku berwudu pada siang hari atau malam hari, kemudian aku sholat setelahnya yang aku mampu lakukan dari berwudu tersebut." Ini apa? Ketika dia berwudu kemudian disertakan setelahnya sholat dua rakaat, ini merupakan amalan yang mendapatkan jaminan surga. Sampai-sampai Rasulullah SAW sudah mendengarkan suara langkah Bilal bin Rabah di dalam syurga padahal Bilal bin Rabah masih hidup di dunia. Subhanallah. Berarti memang jaminan yang pasti sudah menjadi janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyelisih janjinya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga terhadap seorang hamba yang berwudu yang kemudian mengikuti setelahnya sholat dua rakaat, maka dia akan mendapatkan selama dia menyempurnakan syarat-syaratnya, berwudu dengan benar, berwudu dengan sempurna, dan dia sholat dengan khusyuk, ikhlas, mengharap pahala dan mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selesaikan pertemuan malam hari ini untuk menyebutkan terkait dengan keutamaan berwudu, sehingga insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada inti pembahasan dari berwudu. Yang berikutnya termasuk di antara keutamaan berwudu adalah tatkala seorang berwudu dengan sempurna, kemudian setelah ini kerana seseorang berwudu dengan sempurna, kemudian dia membaca doa setelah berwudu dengan bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Barang siapa yang berwudu kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Futihat lahu albabu jannati tsamaniyah." Atau futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya setelah itu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya pintu-pintu surga yang jumlahnya 8. Terserah dia memasuki yang mana. Ini pun kembalinya ke tadi. Bahwasanya ketika dia berbukur dengan sempurna, maka jaminannya surga. Kemudian keutamaan yang lainnya. Tatkala seorang di malam hari, tidur di malam hari, di mana dia tidur di malam hari dalam keadaan suci, berwudu dan berzikir, membaca doa sebelum tidur, maka Rasulullah SAW menyebutkan beberapa keutamaan. Syaratnya apa? Dia berwudu kemudian membaca doa sebelum tidur. Ketika hendak tidur, dia berwudu terlebih dahulu, kemudian dia berzikir, membaca doa sebelum tidur dengan berbagai macam jenisnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyebutkan beberapa keutamaan. Di antaranya adalah, tatkala dia tidur dalam keadaan suci dan membaca doa sebelum tidur, maka selama tidurnya dia akan selalu disertai oleh malaikat. Disertai oleh malaikat. Didoakan dengan ampunan oleh para malaikat. Didoakan oleh malaikat dengan doa istighfar, permohonan ampun terhadap hamba tersebut. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Laisa min 'abdin yabitu qahiran illa bata ma'ahu fi shi'arihi malakun ya la yanqalibu sa'atun min al-lail illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata qahiran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah seorang hamba yang tidur di malam hari dalam keadaan suci kecuali akan bermalam pula bersamanya pada pakaiannya malaikat, sehingga malaikat tersebut tidak akan membalikkan tubuhnya di malam hari terkecuali malaikat itu akan selalu berdoa dan mengucapkan Allahumma ighfir li 'abdika. Ya Allah, ampunilah hambamu ini. Ya Allah, ampunilah hambamu. Terus didoakan oleh malaikat. Fa innahu bata tahiran. Karena sesungguhnya hambamu ini bermalam, tidur di malam hari dalam keadaan suci. Kalau kita didoakan sesama makhluk saja kan senang ya. Didoakan ketika kita mungkin memberi sesuatu, akhirnya saudara kita mengatakan, jazakallah khair. Wih, senang. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan yang lebih banyak, lebih baik. Senang. Didoakan oleh orang yang kita hormati, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Baik, senang. Mengharapkan itu. Agar doa-doa saudara kita atau orang-orang kita hormati itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau seandainya yang mendoakan kita adalah para malaikat? Makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat kita inginkan. Namun syaratnya, ketika tidur di malam hari dia berwudu dan membaca zikir sebelum dia sebelum dia tidur. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dawud Nasa'i dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min muslimin yabitu ala dzikrin tahiran." Tidaklah seorang muslim yang bermalam atau tidur di malam hari dalam keadaan suci dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membaca doa sebelum tidur. Fa yata'arru min al-lail. Fayas'alullahu khairan minad dunya wal akhirah ila a'tahu iyyah. Tidaklah seorang muslim tidur di malam hari dalam keadaan berzikir, yakni sebelum dia tidur, dan dalam keadaan suci kemudian dia bangun di malam hari, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Ini apa? Bahwasannya ketika dia tidur di malam hari dalam keadaan suci dan dia berzikir sebelumnya, ini merupakan penyebab Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan seluruh doa-doa yang dia panjatkan ketika dia bangun dari tidurnya. Ketika dia bangun dari tidurnya. Selama doa tersebut tidak dihalangi oleh penghalang-penghalang. Karena kadang kita itu bersuudzon, berburuk sangka. Terkadang kita itu kalau mendengar apabila demikian mengamalkan demikian doanya akan dikabulkan. Padahal kita sudah mengamalkan ketika berdoa dia juga dikabulkan. Iya kan? Nah ini syaitan ini. Hati-hati dari syaitan ini. Dia telah terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran. Ketika dia mengucapkan saja, saya sudah berdoa, kok tidak dikabul-kabulkan? Nah, ini adalah penyebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa. Ini yang disebut dengan istijjal. Terburu-buru di dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengabulkan doa seorang hamba malam yasta'jil, selama dia tidak terburu-buru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa itu istijjal ya Rasul? Maka istijjal terburu-buru di dalam berdoa adalah ucapan seseorang, saya sudah berdoa, saya ta'awu bukan zaka wala mustajabli, namun tidak pernah dikabulkan. Nah, ini merupakan penyebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa. Atau dari sisi lain, seharusnya kita juga mengoreksi diri. Dari sisi lain, kita sudah mengamalkan suatu amalan yang bisa mendukung akan dikabulkannya suatu doa. Ternyata ketika kita berdoa tidak dikabulkan. Dari sisi lain harus mengoreksi diri. Karena penghalang dikabulkannya doa ini banyak. Di antaranya adalah perbuatan dosa. Makan makanan yang haram, minum dengan minum haram, mendapatkan penghasilan dari usaha-usaha yang haram, riba atau yang semisalnya, ini semuanya merupakan penghalang dikabulkannya doa. Bagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rajul yutilu safar, seseorang yang mengadakan perjalanan yang panjang, pakaiannya berdebu, rambutnya lusuh oleh debu, dia mengangkat tangannya ke atas mengucapkan ya rabbi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram an yastajab lahu. Ini perhatikan masyarakat muslim. Di antara pendukung-pendukung dikabulkannya doa adalah safar. Mengadakan perjalanan safar. Ini merupakan waktu mustajab doa. Apabila seseorang sedang mengadakan safar perjalanan, perbanyak doa. Karena itu merupakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat mengabulkan doa seorang hamba. Kemudian yang kedua adalah dengan kondisi berdebu. Kotor. Ini juga termasuk. Yang ketiga, dia mengangkat kedua tangannya. Ini juga termasuk penyebab cepatnya dikabulkannya seorang hamba. Doa seorang hamba. Yang keempat, dia mengucapkan ya Rabbi, berdoa di dalam doanya dia menyebut nama-nama Allah. Empat penyebab yang pasti akan dikabulkan doanya. Nah itu dilakukan oleh seseorang yang disebutkan oleh Rasulullah. Namun sayangnya orang tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah, mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram, seluruhnya dihasilkan dari hasil yang haram, fa la yustajab lah. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan walaupun dia melakukan seluruh penyebab-penyebab yang akan mempercepat dikabulkannya suatu doa. Sehingga dari sini misalnya tatkala kita berdoa tadi bermalam suci berzikir, ketika bangun di siang pagi harinya dia berdoa pasti dikabulkan oleh Allah, pasti, selama tidak ada yang mencegah. Selama tidak ada yang mencegah. Nah, wallahu ta'ala al-biswab, masih tersisa banyak, namun mungkin kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi manfaat dan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi wasallam, sehingga akan mendapatkan keutamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah alaihi wasallam yang telah kita jelaskan. Nah, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada inti pembahasan terkait dengan ibadah berwudu. Baik, mudah-mudahan memberi manfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.